Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Mau dikasih pertanyaan? Terserah. Kalau minum yang sesuai dengan sunnah, berapa kali teguk? 3 kali. 3 kali teguk. Mana dalilnya? Ini apa lah? Berapa kali itu? 3 kali. Mana dari? Baca lagi. Berapa kali? 3 kali. Mana dari? Berapa kali ya, Ren? Mana dari? Qala wa yaqulu. Aku diam tiba-tiba anak-anak sih kembali. Berapa kali tegukan kamu? 3. Kali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatarafasu fi syarabi salata wa yaqulu inna Allahu akbar wa abu Allah wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dengan 3 kali tegukan dan beliau bersabda ini lebih tegakkan, lebih sehat dan lebih bermanfaat. Jadi kalau minum buka puasa 3 kali teguk, jangan lihat minumannya enak, wah sekali teguk habis, langsung 3 kali. Ingat nggak? Ingat sunnahnya berapa? 3 kali teguk sesuai sunnah. Kalau puasa, ketika kita buka, tetap kita berusaha untuk menetapi sunnah. Siapa nama Imam Bukhari? Muhammad bin Idris. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa nama Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Idris itu nama siapa? Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari rahimahullah. Anda apa keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya? Mempelajari dan mengajarkan bersama malaikat. Ingat ya, mempelajari dan mengajarkan. Mana? Ini tiba-tiba Anusman. keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya bersama baik orangnya baik cuman baik sebaik-baik kalian sebaik-baik orang masya Allah ada mana Ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allama Allah Bukhari Muslim dari Uthman. Yo, sudah sampai sana? Belum. Antum, apa kok keutamaannya? Sebaik-baik orang. Mana dalilnya? Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Anta ya Jubair. Apa keutamaan orang yang memaafkan kesalahan orang lain? Akan dimaafkan oleh Allah. Oh, akan dimaafkan oleh Allah. Masya Allah, mana dari? An ibni Abbas radhiyallahu anhu, an ibni Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin isma yusma karahu Ahmad as-Sabahu al-Albani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maafkanlah kesalahan saudaramu. Saya dengan sebab itu Allah akan mengampuni dosa dan mengampuni hadis riwayat mengampuni dosa siapa dosa mu iya hadis riwayat Ahmad dan Jasad ini Imam Al-Hadid di Sohika nah barakallahu fikum alhamdulillah. Siapa lagi? Oh, Irza belum. Anda ya Irza, kasih soal ya. Sudah sampai hadis berapa hafalannya? Hadis berapa? 10. Hadis 10. Hadis 10. Hati 10 cari yang baca untuk Irza. Boleh enggak Irza kalau kita minum dalam keadaan berdiri? Hah? Tak boleh. Dalilnya? Ini terlepas dari khilaf antara makruh dan haram. Yang jelas tidak dianjurkan. Dalilnya? Jadi seorang mukmin hendaknya menghindari minum dalam keadaan berdiri. Minumlah dalam keadaan duduk. Karena hal itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pembahasan dalam hadis ke-28. Kemarin kita belum tuntas baru membaca hampir akhir, kemudian waktu isya datang. Kita ulang penjelasan hadis Abu Najih al-Irbab ibn Sa'd radhiyallahu anhu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, wasiat, wejangan kepada para sahabat seakan-akan ini wejangan perpisahan. Yang isinya sangat bermanfaat bagi para sahabat dan meneteskan air mata mereka. Lalu para sahabat mengambil kesempatan yang sangat berharga ini untuk meminta wasiat. Tidak akan melewatkan momen yang penting ini berlalu begitu saja tanpa meminta wasiat. Lalu Rasulullah SAW mewasiatkan para sahabat untuk bertakwa kepada Allah, mentaati pemerintah, walaupun yang memimpin adalah seorang budak, ya, tidak boleh kita memberontak sedikit pun kepada pemerintah. Tidak boleh kita membicarakan keburukan mereka di depan umum. Demikian pula tidak boleh kita menjatuhkan wibawa mereka. Ini kandungan-kandungannya tentunya. Yang ucapan Nabi SAW adalah wasam'i wa ta'ati. Hendaknya kalian mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian budak, seorang budak, seorang hamba yang tidak punya kedudukan, tidak punya wibawa, tidak punya harta, budak, namanya budak. Walaupun budak yang menjadi pemimpin kalian, tetap kalian mentaati. Ini menunjukkan di dalam Islam betapa ditekankannya kita mentaati pemerintah. Dan kandungan-kandungan dari ini semua tentunya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Di antara bentuk taat, mendengar kepada pemerintah, tidak membicarakan keburukan mereka di muka umum. Tidak membicarakan keburukan mereka di podium-podium. Tidak menjatuhkan wibawa mereka, menghormati mereka, bekerja sama kepada mereka dalam hal kebaikan. Walaupun pemimpin itu orang biasa, budak, luar biasa, masya Allah. Inilah ajaran Islam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan ini terbukti, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka. Terbukti dari zaman ke zaman banyak sekali perselisihan. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, semakin jauh zaman itu dari Rasulullah SAW, semakin banyak perselisihan. Nabi SAW tidak hanya menyebutkan hal ini, menyebutkan penyakit yang terjadi di umat ini begitu saja tanpa memberitahu obatnya. Diberitahu oleh Rasulullah SAW obatnya ketika kita mengalami perselisihan yang sangat banyak seperti ini. Apa obatnya? Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah di sini maknanya tarikah, jalan, jalan hidup, metode dalam beragama. Karena di sini Nabi mengatakan fa'alaikum, hendaknya wajib kalian berpegang teguh dengan jalan hidupku, metodeku dalam beragama. Jangan keluar dari situ. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa'a ar-rasyidin. Yakni sunnahnya, metodenya, jalan hidupnya, metode beragamanya khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan keluar dari metode mereka. Ma tadurrukum fitnatun. Tidak akan memudaratkan kalian fitnah jika kalian berpegang teguh dengan metode mereka dalam beragama. Fitnah syahwat, fitnah dunia, fitnah syubhat, fitnah kerancuan dalam berpikir. Betapa banyak di zaman ini orang-orang yang merancukan agama dalam pemikiran. Merancukan pemikiran manusia dalam beragama. Menyampurkan yang hak dengan yang batil dengan yang hak. Tetapi kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mata durruna abadan, itu semua tidak akan mengundurkan kita sedikit. Karena kita tahu jalan yang benar dan jalan yang salah. Mau dipoles bagaimanapun pemolesannya, kalau itu batil, tetaplah batil. Bagaimana cara menilai kebatilan itu? Yaitu dengan ilmu, dengan sunnah Nabi SAW, dengan sunnah Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi SAW, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Sunnahku, sunnah Khulafaur Rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nabi tidak mengatakan gigitlah begitu saja. Tapi dikasih tahu gigit dengan apa? Bin nawajid. Anak-anak jangan main hijab, anak-anak jangan main hijab. Anak-anak addu 'alaiha, gigitlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar gigit, tapi bin nawajid, dengan gigi geraham. Gigi geraham itu di mana letaknya? Yang untuk menggigit yang keras-keras. Atau kalau makan yang keras-keras, ayam yang keras, ya, rendang yang keras, ya, dan pakai geraham. Artinya pegang erat, itu sunnah. Bukan sekedar gigit. Kalau gigit aja ya mungkin kita gigit biasa cukup. Tapi saking berpegang teguhnya, saking diperintahkannya kita berpegang teguh, ditambahi dengan kalimat bin nawajid, dengan gigi geraham, supaya kalian jangan keluar dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara baru dalam urusan agama. Diperingatkan oleh Nabi SAW untuk berhati-hati dalam perkara baru dalam urusan agama. Beda kalau perkara baru dalam urusan dunia, ini hal yang biasa. Seperti mobil, setiap tahunnya mungkin ada keluaran-keluaran baru. Demikian pula motor, ya kan? Seperti mobil-mobil sekarang, seperti kita contohkan lah, lah Pajero, Fortuner, ini perkara baru zaman 90 nggak ada, ada nggak? Nggak ada. Ya. Itu perkara baru dalam urusan apa? Dunia. Boleh-boleh saja. Kalau perkara baru dalam urusan dunia, sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi Nabi SAW memperingatkan kita, wa iyyakum muhdatsatil umur, perkara baru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia tidak menjadi masalah, kita lebih mengetahui. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, waktu itu para sahabat kebiasaannya mengawinkan kurma, mengawinkan kurma. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat mereka mengawinkan kurma. Beliau sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, "Lau lam taf'alu la salha." Kalaulah kalian tidak melakukan, tentu kurma itu tetap baik-baik saja. Enggak masalah. Ternyata mereka mengamalkan ini, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bicara begitu saja. Biasa saja kurma kalau enggak dikawinkan. Ternyata mereka, karena yang Nabi yang mengatakan, akhirnya tidak mengawinkan kurma. Terjadilah apa yang terjadi. Jadi hasilnya buruk. Buruk hasilnya. Lalu Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Mali nakhlikum, kenapa dengan kurma kalian kok jadi seperti ini, tidak bagus?" Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, karena engkau mengatakan seperti itu, kami ikuti engkau." Lalu Rasulullah SAW langsung bersabda kepada mereka, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian. Silakan kawinkan, itu urusan kalian, urusan dunia. Kalian lebih mengerti, lebih memahaminya. Seperti itu. Jadi kalau dalam urusan dunia tidak menjadi masalah. Kalian lebih tahu, kata Nabi SAW. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Adapun dalam urusan agama, tidak, Nabi yang lebih tahu. Kita harus kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dalam perkara baru, dalam urusan agama. Ikutilah apa yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, jangan keluar dari situ. Nah, bagaimana kita mau ikut bimbingan Nabi dan para sahabat, sedangkan zaman kita dengan zaman mereka jauh? Walhamdulillah, ada ulama yang menjadi perantara dari itu semua. Para ulama, walhamdulillah, kita tidak keluar dari para ulama. Kita harus kembali kepada para ulama, karena mereka adalah wasilah kita, perantara kita untuk bisa sampai kepada Nabi SAW dan para sahabat melalui riwayat-riwayat dari mereka yang sahih. Sehingga inilah yang harus kita tempuh, berpegang teguh dengan jalan mereka. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun, sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Ini Nabi SAW yang bersabda. Berarti bid'ah maksudnya perkara baru semuanya sesat, kata Nabi. Perkara dalam urusan apa ini? Dalam urusan agama, dalam urusan dunia termasuk tidak, jangan dicampur adukkan. Karena kita dengar ya dari sebagian dai mencampur adukkan hal ini, sudah kalau semuanya bid'ah, naik unta saja, karena di zaman Nabi tidak ada mobil. Naik motor saja, keledai saja kalau naik motor, karena di zaman Nabi tidak ada motor. Jangan dicampur adukkan. Itu dalam bab dunia, silakan dalam bab dunia, tidak masalah. Bahkan di antara mereka sangat berlebihan memusuhi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan prinsip yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat berlebihan dalam memusuhinya. Sampai ada yang mengatakan, kalau begitu wajahmu juga bid'ah. Kenapa? Karena tak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saking berlebihan sekali, berlebihan dalam memusuhi, berlebihan dalam berselisih. Coba kita pakai akal sehat, pakai pemikiran yang jernih dalam hal ini. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan satu pun yang meragukan untuk umat ini. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat jelas. Lailuha kanahariha, saking jelasnya malamnya seperti siang, saking jelasnya agama ini. Malamnya seperti siang, saking jelasnya. Semuanya sudah diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita, ya, untuk mengambilnya, untuk berupaya mendapatkannya, dan mengesampingkan, menjauhkan, meletakkan ke bawah yang namanya hawa nafsu. Tidak mengikuti hawa nafsu, berpikir jernih. Niscaya kita akan bisa menerima apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita tidak berpikir jernih, ya seperti itu. Seperti itu, ketika didatangkan, disampaikan hadis, maunya menolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kebiasaan. Coba kalau kita berpikir jernih, Nabi SAW ini yang mengatakan, sehingga tidak semestinya kita untuk anti dengan kalimat ini. Seperti ini, Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah dalam perkara agama benar. Bahkan kaum muslimin di zaman kita sekarang ini pun sebenarnya mengikuti setiap bid'ah itu sesat dalam urusan agama. Betul. Coba sampaikan kepada mereka. Bagaimana kalau ada orang yang sholat zuhur 5 rakaat? Sesat enggak? Mereka pasti akan bersegera mengatakan sesat, jelas sesat. Nah itu bid'ah itu. Bid'ah itu dalam urusan agama. Gimana kalau ada orang yang sholat asar 2 rakaat saja? Ini keyakinan, ya, bukan karena lupa. Ya. Bukan karena lupa sholat zuhur 5 rakaat, sholat asar 2 rakaat saja. Bukan karena lupa, lain kalau lupa ceritanya. Ini karena memang keyakinan. Sesat gak orang yang sholat asar 2 rakaat? Jelas aliran baru dan bukan Islam. Mereka kaum muslimin mengakui seperti itu. Ya. Nah, katakan kepada mereka, ya, ada tidak Nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Mereka pasti mengatakan tidak ada. Sesat atau tidak? Sesat, jelas memang. Itu perkara baru. Ya. Perkara baru itu semuanya mencakup semuanya. Demikian pula dalam bab ibadah. Dalam bab sholat. Dalam bab sholat. Gimana kalau ada yang sujud bawa tanah, kemudian ditaruh di tempat sujudnya itu. Gimana? Sesat gak ya? Mereka mengatakan sesat, itu bukan ajaran Nabi. Sebagian mereka orang-orang Syiah, tanah Karbala, taruh di depan. Ya. Fitrah seorang muslim akan mengakui yang seperti ini. Tentu fitrah seorang muslim yang bersih akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sesat. Setiap yang baru dalam urusan agama, sesat. Nah itu pula dalam segala hal, bukan dalam bab itu saja. Dalam bab sholat, kalau menyelisihi Nabi SAW, itu tidak diperbolehkan. Dalam bab zikir, dalam bab ibadah, dan yang lainnya. Ya. Kita diperintahkan untuk mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sepakat kita. Namun itulah banyak dari orang-orang ya di zaman akhir-akhir ini yang tidak insaf dalam berpikir, tidak adil dalam berpikir, yang mengedepankan hawa nafsunya. Maka dari itu kita ya lebih berhati-hati kalau berbicara. Lebih berhati-hati saja dalam berbicara. Karena banyak yang berlebihan dalam berselisih di akhir zaman ini. Sampaikan yang sekiranya bermanfaat, yang sekiranya diterima, yang tidak diterima, tahan. Karena tidak semua ilmu itu bisa disampaikan. Tidak semua ilmu bisa disampaikan. Kullu laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidak setiap yang diketahui itu mesti disampaikan semua. Hendaknya kita lebih berhati-hati. Karena banyak yang berlebihan dalam berselisih sebagaimana tadi kita sampaikan. Ya. Ini kita memberikan nasihat untuk kita semua di sini. Supaya untuk lebih berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan mengikuti apa yang datang dari beliau. Dan menjauhi segala yang baru dalam urusan agama. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, fawa'adhana al-wa'adhu huwa talkir. Al-wa'adhu di sini maknanya talkir, memperingatkan. Al-makrun bitarghib aw bitarhib, yang memperingatkan yang diiringi dengan targhib, memotivasi, aw bitarhib atau menakut-nakuti. Menakut-nakuti di sini dengan dalil tentunya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwal ashabahu bil mau'izah wa la yukthir 'alaihim makhafatas sam. Dan Nabi SAW memberi nasihat jarang kepada para sahabatnya, dengan jarang, tidak sering. Nabi SAW tidak sering memberikan petuah, wejangan kepada para sahabatnya. Beliau lakukan itu dengan jarang. Kenapa? Karena takut akan membuat jenuh mereka. Qauluhu wajilat minhal qulub, yang membuat hati ini bergetar, ay khafat, membuat hati ini takut. Wa zarifat minhal uyun, dan membuat air mata bercucuran. Ay bakat hatta zarifat dumu'uha, yakni membuat mata ini menangis sampai air matanya menetes. Air mata para sahabat menetes mendengarkan wejangan Nabi SAW. Menunjukkan Nabi SAW ketika memberikan nasihat betul-betul sepenuh hati, sampai para sahabat air matanya menetes. Fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatun wadi'in, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Fa'ausina, berilah kami wasiat. Li'anna maw'idhatal muwadda' al-muwaddi', karena maw'idhatal muwaddi', nasihat dari orang yang berpisah, takunu maw'idhatan balighatan qawiyatan. Nasihat itu sangat tandas. Kalau orang mau perpisahan itu nasihatnya sangat tandas. Misal ada seorang yang sangat kita cintai, entah itu kakak, adik kita, ya. Dia orang baik, orang baik, orang baik, selalu banyak membantu kita, memudahkan urusan kita. Tiba-tiba dikabarkan esok hari dia akan pergi. Akan pergi. Bayangkan betapa sedihnya hati kita. Betapa sedihnya hati kita. Dan ketika dia memberikan nasihat ketika itu, sangat tandas di hati kita. Sangat teringat di hati kita. Makanya para sahabat seperti ini. Nabi SAW memberikan nasihat seakan-akan mau pergi, mau berpisah dengan kami. Maka kami minta nasihat, minta wasiat. Lalu Nabi SAW mewasiatkan, usikum bitaqwallahi azza wa jal, aku nasihatkan kalian hendaknya bertakwa kepada Allah. Wa hadza min fiqhi sahabati radhiyallahu anhum, inilah fikihnya para sahabat, fakihnya para sahabat. Annahum istaghallu hadhihi al-fursah, mereka memanfaatkan kesempatan ini, liyusiyahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima fihi al-khair, agar Nabi SAW memberikan wasiat kebaikan kepada mereka. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka dengan wasiat takwa. Apa makna takwa? Ittikhadhu wiqayatin min iqabihi bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Menjadikan penjagaan, seorang menjaga diri dari hukuman Allah. Melindungi dirinya dari azab Allah. Yang demikian itu dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa hadza haqqullahi azza wa jalla, ini adalah hak Allah azza wa jalla. Wa sam'u wa ta'atu, hendaknya kalian mendengar dan taat, yakni li ulatil umur, kepada pemerintah. Ai isma'u ma yaqulun, dengarkan apa yang mereka katakan. Wa ma bihi ya'murun, dan apa yang mereka perintahkan. Wajtanibu ma anhu yanhun, jauhi apa yang mereka larang. Pemerintah melarang untuk nerobos ketika lampu merah, jauhi, jangan kerjakan. Pemerintah melarang, walaupun hal itu mubah, misal mubah, melarang berburu hewan-hewan tertentu yang itu halal hukumnya, tapi karena pemerintah melarang, jauhi, ya. Taat kepada mereka. Kita taat kepada mereka itu dalam rangka ibadah. Bukan dalam rangka takut karena mereka penguasa, punya kekuatan. Bukan. Tapi karena ibadah. Karena Nabi SAW yang memerintahkan. Karena Allah yang memerintahkan. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun budak yang memimpin. Yang memimpin kalian hanya seorang budak. Yang tidak ada nasab yang tinggi, namanya budak. Walaupun budak yang memimpin. Wa in kana al-amir 'abdan fasma'u lahu, tetap dengarkan. Wa ati'u, taati. Inilah termasuk dari keumuman firman, termasuk dari kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasul dan pemerintah kalian. Di dalam ayat ini surat An-Nisa ayat ke-59 disebutkan atti'unya dua kali. Atti'ullah, atti'ur rasul, taatilah Allah, taatilah rasul. Wa ulil amri minkum. Kenapa kok pemerintah dengan ulil amri saja tanpa atti'u ulil amri? Atti'unya cuma untuk nabi dan rasul. Afwan, untuk Allah dan rasul. Atti'unya hanya Allah dan rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Bukan wa atti'u ulil amri minkum. Ada rahasianya disebutkan oleh para ulama. Karena mentaati pemerintah itu harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak, tanpa pikir panjang. Apa yang dikatakan oleh Rasul, yakini itu yang baik. Apa yang dikatakan oleh Allah, yakini itu yang baik. Apa yang diperintahkan oleh Allah, yakini itu maslahat. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, yakini itu keburukan. Adapun pemerintah harus menyesuaikan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau mereka memerintahkan kebaikan, berarti kita taati. Kenapa? Sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau keburukan, jangan. Karena tidak boleh taat kepada siapapun dalam perkara kemaksiatan. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Gitu. Namun meskipun kita diperintahkan keburukan, bukan berarti disahkan bagi kita untuk melakukan demonstrasi pemberontakan kepada pemerintah. Tidak, tetap tidak boleh. Tahan, ya. Jangan kita memprovokasi massa. Jangan kita melakukan pemberontakan kepada mereka. Karena kita diperintahkan untuk menjaga wibawa mereka. Diperintahkan untuk mentaati mereka. Diperintahkan untuk menjaga darah-darah manusia. Diperintahkan untuk memikirkan maslahat dan mafsadah. Itulah agama Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'innahu man ya'ish minkum. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku nanti dari kalian. Aiman patulu hayatuhu fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang panjang nanti hidupnya, dia akan melihat banyak perselisihan. Dan terjadi di zaman kita ini banyak sekali, sampai gak bisa kita ngitungnya. Banyak sekali perselisihan yang terjadi. Perselisihan yang terjadi banyak sekali. Nas'alullah salamata wal afiyah. Si A berpendapat begini, si B berpendapat begini. Banyak orang yang berbicara tentang agama ini dengan akalnya. Menurut saya, dan menurut saya. Bukan menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut ulama. Menurut saya, akhirnya mereka ya, binasa. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sepeninggalku nanti, kalian akan banyak melihat perselisihan. Beda dengan para sahabat. Di zaman mereka sedikit perselisihan. Karena mereka kalau berbicara dalam hal agama, kembalinya ke Rasul. Mereka takut berbicara dalam agama yang tidak disetujui oleh Rasul. Makanya kita kalau berbicara dalam agama, jangan sampai keluar dari batas. Ikuti apa yang ada dalam hadis Nabi. Ikuti apa yang ada dalam penjelasan para sahabat. Itu lebih menyelamatkan. Jangan keluar dari itu. Jangan kita membuat pemikiran baru. Ikuti mereka. Niscaya kita akan selamat. Wa waqa'a dzalika kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu terjadi sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad hasala al-ikhtilaf al-kathir fi zamani baqiyatis sahabah. Sungguh telah terjadi perselisihan yang banyak di zaman sebagian sahabat. Di zaman sebagian sahabat sudah terjadi perselisihan. Apalagi di zaman tabi'in, apalagi di zaman atba tabi'in, apalagi di zaman setelahnya terus sampai sekarang lebih banyak. Makanya kita dengar dari di zaman tabi'in, di zaman sahabat, ketika mendengar hadis tidak menanyakan sanad, tidak menanyakan sanad. Dari mana kamu dapatnya? Dari Rasul, langsung ambil. Langsung ambil. Kenapa? Li'anna sahabata kulluhum udul, karena para sahabat semuanya adil. Telah mengabarkan kepadaku Rasulullah langsung. Telah mengabarkan kepadaku Rasulullah langsung. Tapi di zaman setelah itu, setelah muncul banyak hawa nafsu tersebar, baru bertanya tentang sanad. Sammulana rijalaku. Mana rijal kalian, sampaikan dari siapa? Oh, dari si fulan, dari si alan, si oh, ternyata ada satu yang kadzab, pendusta. Tidak diterima riwayatnya. Dari si fulan, si alan, si fulan, oh, ada satu yang lemah. Tidak diterima riwayatnya. Itu kenapa munculnya ilmu sanad. Karena merebahnya kerusakan di zaman setelah zaman para sahabat, setelah zaman keemasan. Tsumma amara sallallahu alaihi wasallam bi an taltazim bi sunnatihi, bi sunnati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya, ai bi tariqatihi wa tariqatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, yakni dengan metode beliau dalam beragama dan metode para sahabat, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wal khulafa'ur rasyidin alladziina khallafun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Yang dimaksud dalam khulafa'ur rasyidin adalah yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dalam bab ilmu, ibadah, dakwah. Wa 'ala ra'sihim al khulafa'ul arba'ah, dan yang menjadi pimpinan mereka yang tertinggi adalah khulafa yang empat. Abu Bakar. Abu Bakar siapa namanya? Nah, di sini bukan di belakang. Abu Bakar siapa namanya? Hah? Abu Bakar siapa namanya? Masa kita cuma dengar Abu Bakar aja. Namanya siapa? Iya, Abu Bakar As-Siddiq. Namanya? Namanya? Abu Bakar siapa namanya? Abdullah bin Utsman, itu nama Abu Bakar. Abu Bakar, Umar, ya. Umar bin Al-Khattab, Utsman, Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhu. Al-Mahdiyyin wasfun kashif, maksudnya di sini sifat yang tidak ada pemahaman selainnya. Artinya para khulafa'ir ar-rasyidin itu al-mahdiyin, tetap mereka al-mahdiyin. Tidak ada khulafa'ir ar-rasyidin yang tidak al-mahdiyin. Semuanya al-mahdiyin. Apa makna al-mahdiyin? Yang diberi petunjuk. Adu 'alaiha bin nawajib, pegang erat dengan gigi geraham kalian. Wa ya aksal adra adra adras, ujung geraham. Sini geraham. Ya. Ini adalah kinayah, ungkapan dari syiddat tamassuk, berpegang teguh yang sangat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari perkara baru dalam urusan agama. Sebenarnya masih panjang penjelasan Syekh Utsaimin, namun apa yang telah kita sampaikan insyaallah sudah mencukupi. Insyaallah kita lanjutkan hadis arba'in an-nawawiyah di pertemuan berikutnya, di hadis yang ke-29. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Dipaham penjelasannya? Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.